Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah baca hadis dari Sofwan bin Assal, di mana dalam hadis tersebut disebutkan tentang keutamaan sebagai seorang penuntut ilmu, di mana para malaikat mereka mengkibas-kibaskan sayapnya karena ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Sampai-sampai hatta hitan alladzi fil bahr, demikian pula ikan-ikan kecil yang ada di lautan, mereka juga mendoakan senang kepada para penuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sampai-sampai tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan kecuali pada ilmu. Sebagaimana yang Allah taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul Rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, ucapkan, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah untuk aku ilmu. Dimana kalau dikatakan ilmu dalam syariat, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud tentunya adalah ilmu kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarang ilmu. Barakallahu fikum. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qol, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dari Abu Sa'id namanya Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Hudri, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana dulu dari orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Dulu di masa sebelum kalian, ini orang Bani Israel, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 nyawa. Artinya membunuh yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Pembunuhan yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Fasa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Kemudian ia bertanya kepada orang yang paling ngerti di muka bumi, fadulla ala rahibin, kemudian ditunjukkan kepada salah seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, itu namanya rahib. Kemudian ia mendatanginya seraya berkata, innahu, sesungguhnya, pakai kata ganti dhamir ketiga, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah untuknya, apakah masih diterima untuknya bertobat? Kemudian sang rahib tadi mengatakan tidak. Maknanya sang rahib ahli ibadah yang tidak kenal akan ilmu tadi menganggap bahwa ini perkaranya besar, membunuh 99 nyawa. Karena urusannya besar, sia dia katakan tidak ada untukmu taubat. Sehingga orang ini marah. Kemudian dia pun juga sudah terlanjur, akhirnya setengahnya kayak putus asa. Maka faqatalahu. Akhirnya sang rahib tadi dibunuh sekalian. Sehingga genap menjadi 100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Kemudian sang pembunuh tadi, sang jawara yang telah membunuh 100 nyawa tadi, bertanya kepada orang yang paling ngerti di muka bumi. Kemudian ditunjukkan kepada salah seorang alim. Ditunjukkan kepada orang alim, artinya orang yang punya ilmu tentang agama ini. Faqala, seraya sang pembunuh tadi berkata, sesungguhnya ada orang yang telah membunuh 100 jiwa. Apakah baginya taubat? Apakah ada taubat untuknya? Kemudian sang alim tadi menjawab sesuai dengan disiplin ilmu yang telah ia ketahui. Iya. Artinya pintu taubat tetap terus terbuka. Ditambah lagi dia mengatakan, waman yahulu, apa yang menghalangi antara dia dan taubat? Apa yang menghalangi antara seseorang dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Intolik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala, fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu, maka pergilah engkau ke satu negeri karena sesungguhnya di negeri tersebut orang-orang pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau bersama mereka dan jangan engkau pulang ke negerimu karena sesungguhnya negerimu adalah negeri yang jelek. Fantolaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut, kemudian ia pun mengikuti nasihat orang alim tadi untuk pergi dari negerinya. Maka begitu di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Begitu di perjalanan, ia meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi azza wa jal. Waqalat malaikatul azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Kemudian begitu di tengah perjalanan ia meninggal, sehingga fakhtasamat malaikat rahmat dan malaikat azab, kedua-duanya bertikai rebutan untuk mengambil roh orang tersebut. Maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a ta'iban, dia datang dalam keadaan bertobat, muqbilan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Kemudian berkata pula malaikat azab, innahu, sesungguhnya ia belum beramal kebaikan sama sekali. Bertobat di tengah jalan meninggal sehingga belum beramal kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajadu adna ilal ardillati arab faqabadhu malaikatur rahmah. Muttafaqun alaih. Kemudian datanglah malaikat dalam bentuk manusia, menghakimi kedua malaikat yang sedang bertikai. Seraya malaikat dalam bentuk manusia tadi berkata, kisu ma bainal ardain, ukurlah di antara dua negeri yang ada, maka kepada negeri yang mana ia lebih dekat, fahualah, ia diikutkan kepada negeri yang dekat. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan atau wahyukan kepada tempat ini untuk menjauh, kepada tempat ini untuk mendekat. Maka faqasu, benar ketika diukur, fawajadu adna ila ardil lati arad, ketika diukur ternyata ia lebih dekat kepada negeri yang hendak ia tuju. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau wahyukan agar negeri yang ditujunya itu lebih dekat. Baik. Bahwa jadu ila hadhil aqrab bisibrin faghufira lahu. Dan buat yang lain, setelah diukur ternyata ia lebih dekat kepada negeri yang ia tuju dengan satu jengkal lebih dekat kepada negeri yang ia tuju, faghufira lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala taib mengampuni orang tersebut. Faqabadathu malaikatur rahmah, sehingga akhirnya malaikat rahmatlah yang mencabut nyawa orang tersebut atau yang mengambil roh orang tersebut. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taib menceritakan keadaan orang-orang ahlul kitab atau orang-orang dari kalangan Bani Israel, di mana ketika itu ada seorang jawara, yang karena saking bengisnya ia sampai sempat membunuh 99 nyawa, bahkan genap menjadi 100 karena saking marahnya dengan orang yang ditanya. Dimana sebagaimana tadi yang telah kita katakan, 99 nyawa tersebut dibunuh karena permusuhannya, artinya pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syariat, sehingga benar-benar orang ini dosanya numpuk. Benar-benar orang ini dosanya numpuk, sehingga perkara tersebut oleh seorang rahib ahlu ibadah dari kalangan Bani Israel dianggapnya besar. Maka dia berfatwa, bahwa hal tersebut atau tidak ada pintu untukmu bertobat. Kenapa? Karena ini urusannya besar, 99 nyawa. Maka kemudian orang itu dibunuhnya sekalian. Mana akibat dari fatwanya dia terkena batunya. Artinya ini adalah akibat dari kebodohan, akhirnya ia mati. Akibat dari kebodohan, akhirnya ia sengsara. Baik. Kemudian ia bertanya kepada orang alim. Kemudian ia menjawab dengan disiplin ilmu yang ia dapatkan dari syariat ini. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dengan dosa dan kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, baik dosa kesirikan atau yang lain, baik syirik besar ataupun syirik kecil, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, termasuk padanya dosa membunuh. Sehingga masuk dalam ayat ini dosa menyekutukan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Nas yang jelas, taib, yang diyakini ahli sunnah wal jamaah, bahwa seseorang itu akan diampuni semua dosanya dengan syarat dia mau bertobat. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang khawarij yang menganggap keluar dari Islam ketika seseorang melakukan dosa-dosa besar. Atau tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka ia kayak sapi. Apa maksudnya? Yang namanya sapi itu tidak ada beban. Tidak dianggap, oh sapi kayak Islam. Enggak kan? Oh kayak sapi kafir, kan enggak? Sapi itu enggak Islam, enggak kafir, kan begitu? Sehingga manzilah baina manzilatain, kata orang-orang Mu'tazilah. Tidak muslim, tapi juga tidak kafir. Baik. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah berdasarkan ayat, demikian pula juga hadis ini, demikian pula ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Maknanya kalau ia enggak mau bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Liman yasha, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Takdirnya terkadang sekalipun dia tidak bertobat. Jadi dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar, kalau ia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini sebagai dalil tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sepantasnya seorang muslim putus asa dengan rahmat Allah, putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meluas rahmatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadis ini. Seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk ia mendapatkan asbab, sehingga dari sana kemudian ia bertobat, bahkan belum beramal apa-apa sebagaimana yang diucapkan malaikat azab, lam ya'mal khairan qat, katanya dia sama sekali belum pernah berbuat kebaikan. Akan tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini menunjukkan betapa amat sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama sekali belum pernah berbuat kebaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, annal qatil lahu taubah. Wa dalilu dzalika fi kitabillah qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pembunuh, bahwasanya pembunuh baginya taubat. Artinya pembunuh itu masih diterima tobatnya. Dalil tentang perkara ini dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang tadi telah kita baca, surat An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa, kesyirikan, dan akan mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maknanya, sekalipun terkadang dia tidak bertobat, karena luasnya rahmat Allah, karena sangat agungnya kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga bisa jadi pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi ingat, liman yasha, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maknanya tidak semua pelaku dosa besar diampuni oleh Allah. Hanya orang-orang yang Allah taala kehendaki semata. Maknanya di sana ada pelaku dosa besar yang tidak Allah kehendaki untuk diampuni, sehingga di akhirat kelak dia disiksa karena melakukan dosa besar. Atau dengan kata lain, yang namanya pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Jika Allah mau menghukumnya, memang konsekuensi daripada keadilan, orang yang salah itu dihukum. Jika Allah mau mengampuninya, ya terserah Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun, zat yang maha luas rahmatnya. Baik, dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wah, jadi pembunuh itu baginya taubat. Wahada alladhi alaihi jumhur ahli ilmi, dan ini pandangan atau pendapat mayoritas ulama, mayoritas ahlul ilm, bahwa pembunuh itu baginya taib, akan diterima tobatnya. Maknanya apa? Maknanya di sana ada perselisihan dari kalangan ulama, di mana di antara mereka mengatakan pembunuh itu tidak ada baginya pintu tobat. Kenapa? Gimana kok bisa demikian? Bagaimana dia mau bertobat? Lawang orang yang mau dimintai maaf sudah mati. Padahal sebagaimana syarat tobat yang kemarin telah kita lewati adalah kalau kesalahan itu hubungannya dengan sesama manusia atau hak Adam, tambah satu lagi syaratnya, dia harus minta untuk dihalalkan. Kalau itu barang, ya dikembalikan barang. Kalau itu misalnya menyakitkan hati, ya datang minta maaf. Kalau itu bentuknya memukul, ya datang, silahkan Anda memukul dulu pas di tempat yang saya pukul Anda. Ini cara bertobat. Dan sekarang, kalau orangnya sudah meninggal, bagaimana dia mau minta maaf? Uang sudah alamnya berbeda. Sehingga di antara ulama ada yang mengatakan pembunuh tidak ada baginya pintu tobat. Akan tetapi yang dirojihkan oleh jumhur ulama bahwa baginya tetap ada pintu untuk bertobat. Gimana? Baik, dalil yang mengatakan tidak diterimanya tobat itu surat An-Nisa ayat 93. Dalil yang menyebutkan bahwasanya pembunuh tidak diterima tobatnya. Bahkan ini adalah pendapat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka atasnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya azab yang besar. Baik, sehingga dari ayat ini sebagai dalil bahwa pembunuh tidak diterima tobatnya. Walakin ma dhahaba ilaihi jumhur huwal haq. Akan tapi kata Syekh Utsaimin, pendapat jumhur ulama itu yang benar. Akan tapi pendapat jumhur ulama itu yang benar. Baik, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga memiliki pendapat yang lain sebagaimana yang ada di Sahih Adabul Mufrad. Artinya hadis ini disahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwa pembunuh baginya taubat, pembunuh masih ada kesempatan untuk ia bertobat. Di antara dalil yang dipakai oleh jumhur adalah hadis tadi yang telah kita baca. Pembunuh 99 nyawa saja, bahkan 100, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Apalagi cuma 1 atau 2 nyawa, 100 nyawa, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pembunuh masih ada pintu untuk ia bertobat. Toi. Mana dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya pembunuh masih ada baginya pintu untuk bertobat? Ayat yang tadi telah kita baca, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Mana yang dimaksud semua dosa? Di antaranya adalah dosa membunuh. Demikian pula ayat yang atau surat yang lain yang menunjukkan bahwasanya pembunuh masih ada kesempatan untuk ia bertobat, surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab wa yawmal yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamati wa yakhlut fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Surat Al-Furqan ayat 6, 8 dan yang setelahnya, di mana setelah menyebutkan wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan untuknya azab besok di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal padanya dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Maknanya orang yang mau bertobat tidak akan dilipat gandakan taib untuknya azab besok di hari kiamat. Dia tidak berdosa bagi orang-orang yang bertobat. Tapi ingat, wa amila amalan soliha, syarat untuk bertobat tidak cuma bertobat saja, akan tapi juga diiringi, diikuti tobatnya dengan ia beramal amalan-amalan soleh. Wa ulaika, maka untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Maknanya ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, hendaknya ia mengiringi tobatnya tersebut dengan melakukan amal solih, amalan yang dilandasi ikhlas karena Allah, amalan yang didasari hanya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana taib, sebagaimana jika ada salah seorang sahabah yang ketika itu taib karena hawa nafsunya, akhirnya dia sempat mencium wanita yang tidak halal untuk dicium. Maka kemudian taib dibacakan ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan yang terlanjur ia lakukan. Barakallahu fikum. Baik, mana jika seseorang terlanjur membunuh seorang muslim, maka sebagaimana yang disyariatkan, dia ketika hendak bertobat, maka ada tiga hak atau ada tiga kewajiban yang harus ia penuhi. Yang pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia meminta maaf kepada keluarga yang telah dibunuhnya. Minta maaf kepada keluarga yang telah dibunuhnya. Dimana terserah bagi ahli waris apakah ia mau menuntut balas untuk ia dibalas dibunuh, atau cukup ia membayar dia ganti dengan 100 unta, di mana di antara unta-unta tersebut harus ada yang sudah bunting, ganti 100 unta, dan di antara unta-unta tersebut harus ada yang sudah bunting, beberapa di antaranya harus sudah bunting. Kemudian terserah dari ahli waris apakah dia cukup memaafkannya. Apakah cukup memaafkannya? Kalau memang sudah dimaafkan, sekalipun ia membunuh, ya sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum. Taib. Gimana? Para ulama atau jumhur ulama menyebutkan makna ayat yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan tidak diterimanya tobat Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan khalidan fiha atau kekal di dalamnya, tafsirannya adalah muksan tawilan. Khalidan fiha itu maknanya adalah muksan tawilan. Dia akan tinggal lama di neraka. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia akan tinggal lama di neraka tersebut. Setelah itu diangkat untuk diampuni. Atau sebagian ulama menyebutkan hadza jazaohu in jazahu. Ini adalah balasannya jika memang ia dibalas. Jika memang ia dibalas, maknanya bisa jadi ia tidak dibalas di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Di antara pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, adalah fadlul ilmi ma'a qillatil ibadah ala kathratil ibadah ma'al jahl. Keutamaan ilmu sekalipun ibadahnya sedikit dibanding orang jahil sekalipun ibadahnya banyak. Dipetik dari hadis ini keutamaan orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu sekalipun ia banyak ibadahnya. Sebagaimana dalam hadis ini ketika sang jawara tadi datang kepada seorang rahib ahlu ibadah yang tidak punya ilmu, kemudian ia berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya ia celaka dan mencelakakan orang lain. Gimana bisa jadi mencelakakan orang lain dari sisi kalau orang tersebut misalnya dengan fatwanya tersebut akhirnya ia putus asa. Dengan fatwanya tersebut akhirnya ia putus asa. Dari sifat putus asa tersebut akan menimbulkan banyak mudarat, bahkan banyak maksiat. Bisa jadi dia stres atau wal'iyadu billah gila. Bisa jadi karena sudah kadung akhirnya ia tambah menjadi-jadi dalam membunuh. Wah, sudah kadung basah, tanggung kalau cuma 100. Ini bisa terjadi diakibatkan karena fatwa yang tidak betul, yang tidak dilandasi dengan ilmu. Akhirnya bisa jadi mencelakakan orang yang difatwai. Atau sebagaimana kasus dalam hadis ini, bisa pula mencelakakan orang yang berfatwa, yang akhirnya ia kena batunya, dia dibunuh sekalian sehingga genap 100. Baik, ya, ini menunjukkan keutamaan orang alim dibanding orang jahil sekalipun dia ibadahnya banyak. Karena bisa jadi sekalipun ibadahnya banyak, tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu, ya tidak ada manfaatnya. Bagaimana tidurnya ulama itu ibadah. Ulama itu kalau tidur bisa bernilai ibadah di sisi Allah karena ilmunya. Tapi sebaliknya, ibadahnya orang jahil itu bisa tidak dianggap apa-apa di sisi Allah karena kejahilannya tersebut, beribadah tidak pakai dasar, beribadah malah terjerumus ke dalam bid'ah. Sehingga kalau orang alim tidur, bisa jadi dia beribadah. Orang jahil beribadah, bisa jadi ia tidak mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan keutamaan orang alim dibanding orang jahil. Kemudian dipetik dari hadis ini pula, hendaknya seorang alim atau seorang dai untuk memperbanyak, menjadikan orang itu gembira daripada menjadikan orang itu bersedih. Pantasnya seorang alim atau seorang dai ketika ia berdakwah memperbanyak perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu senang, gembira. Jangan sebaliknya, menjadikan orang itu bersedih, menjadikan orang itu keberatan, menjadikan orang itu kerepotan. Dimana jika memang misalnya difatwakan gak ada pintu tobat untukmu, akhirnya kan orang ini berat, akhirnya orang ini bersedih, akhirnya orang ini repot. Baik, mana ini dalam banyak perkara dibutuhkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, basyiru wala tunaftiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, berikan kepada mat'u, kepada umat ini kabar-kabar gembira. Jangan kalian membuat mereka itu lari dari Islam. Yassiru, permudahkanlah dalam kalian berdakwah, permudahkanlah dalam kalian menyampaikan syariat ini. Wala tu'assiru, jangan dibikin mereka itu kerepotan, jangan bikin mereka itu keberatan. Sampaikan yang gampang-gampang dulu, sampaikan yang mudah-mudah, sampaikan yang menyenangkan untuk mereka. Ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dipetik dari hadis ini pula bahwa para malaikat di antara mereka mampu untuk merubah bentuknya. Antara para malaikat itu mampu untuk merubah bentuknya sebagaimana dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang malaikat dalam bentuk manusia. Sebagaimana pula malaikat Jibril ketika menyampaikan ilmu kepada Nabi SAW juga pernah menyerupai manusia. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW ittala' alai rajulun syadidu bayadi siap syadidu sawadi sa' dan seterusnya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat rapi dan hitam rambutnya. Gimana? Itu adalah malaikat Jibril. Baik. Kemudian dipetik dari hadis ini pula, masyru'iyatut tahawwul minal ardi allati ya'sillaha fiha ilal ardi la ya'sillaha fiha. Aw inna ahlaha aqall su'an minal ula. Disyariatkan untuk pindah dari negeri yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati kepada negeri yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimaksiati. Atau paling tidaknya pindah dari negeri yang banyak maksiatnya kepada negeri yang lebih sedikit maksiatnya. Maksudnya memang di situ juga ada maksiat, tapi porsinya lebih sedikit dibanding yang pertama. Ini perkara yang disyariatkan. Nah memang untuk di masa-masa sekarang ini, masa-masa tambah semakin dekat hari kiamat, untuk cari negeri, untuk cari tempat yang sama sekali padanya tidak ada maksiat, itu sulit, berat. Sehingga dikatakan paling tidaknya lebih sedikit dari negeri yang pertama, pindah dari satu negeri yang banyak kemaksiatannya kepada negeri yang kurang kemaksiatannya. Ini paling tidaknya. Mana jika memang seseorang tidak kuasa atau tidak mampu untuk menjalankan syariat sebagaimana yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, sementara ia punya kemampuan untuk pindah, untuk hijrah, maka wajib baginya pindah ke negeri yang lebih baik, ke negeri yang dosanya dan kemaksiatannya lebih sedikit. Ini perkara yang disyariatkan, bahkan bisa jadi hukumnya wajib sebagaimana fatwa para ulama terhadap orang-orang yang tinggal di negeri-negeri kafir. Maka sebagai bentuk tobatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pindah. Dimana terkadang dengan pindah tempat itu juga pindah dari teman-teman jahat. Dengan pindah tempat itu juga pindah dari teman-teman jahat. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya berada pada kekasihnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu bersama kekasihnya. Tergantung siapa yang menjadi temannya, karib kerabatnya. Kalau yang menjadi teman-temannya itu orang-orang yang baik, orang-orang soleh, maka insya Allah seperti itu agama dia. Akan tetapi kalau yang menjadi santai kerabat-kerabatnya, sahabat kentalnya, kekasihnya, itu orang-orang jahat, orang-orang jelek, maka agama dia tidak jauh sebagaimana yang ada pada teman-temannya tersebut. Sehingga Nabi SAW dalam hadis ini mengisahkan untuk ia pindah dari tempat yang ia ada, karena negerimu itu negeri yang jelek, banyak maksiatnya. Bisa jadi teman-teman di situ juga teman-teman jahat, teman-teman jelek. Berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjerumus ke dalam murfinis atau narkoba, sudah bertobat di penjara, akan tetapi karena ketika pulang balik lagi ke kampungnya tidak lama kembali, akhirnya ia masuk ke penjara lagi. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini. Seharusnya ia pindah dari tempat tersebut, karena dengan pindahnya ia dari tempat tersebut dengan harapan tidak melihat suasana jelek, dengan harapan tidak ketemu lagi dengan teman-teman jelek yang mendorong seseorang untuk melakukan kejelekan. Karena teman jahat dan teman jelek itu lebih banyak teman jelek. Sehingga disyariatkan ketika seseorang itu bertobat untuk pindah tempat dalam rangka mendukung tobatnya. Baik, kemudian dipetik dari hadis ini pula musahabatu ahli al-ilm wat taqwa was shalah tu'inu ala ta'atillah wa tuqammi'u syaitan. Bersahabat dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang baik, akan membantu menjalankan ketaatan kepada Allah dan menundukkan syaitan. Bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang bertakwa, itu akan tu'inuka ala ta'atillah, akan menolongmu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menundukkan syaitan. Dimana jika seseorang itu berteman dengan teman-teman yang baik, dia akan mendorongmu untuk melakukan kebaikan. Dia akan mengingatkan engkau ketika engkau berbuat salah, keliru dan dosa. Berbeda ketika seseorang berteman, bersahabat dengan orang-orang jelek, dengan orang-orang jahat, maka dia mengajakmu kepada kejahatan, maka dia mengajakmu kepada kejelekan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan sebagian mereka atas sebagian yang lain besok di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali persahabatan yang dilandasi karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kekal. Persahabatan yang dilandasi karena iman, persahabatan yang dilandasi karena takwa kepada Allah, ini yang akan menjadikan kekal sampai nanti di hari kiamat tetap menjadi sahabatnya. Adapun persahabatan yang tidak dilandasi karena iman dan takwa, justru akan menjadi musuh besok di akhirat. Kenapa dulu engkau enggak mengingatkan aku? Kenapa dulu engkau mengajak aku demikian dan demikian? Sehingga akan menjadi musuh beratnya besok di akhirat. Dikarenakan sahabat yang erat di dunia akan tetapi tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga disyariatkan untuk seseorang itu pindah tempat ketika memang tidak kuat hidup di satu tempat, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yusiku ayakuna khaira malil muslim ghanam yattabi'u sa'aful jibal wa mawaqi'ul qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing-kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah yang padanya terdapat kerumputan. Kenapa? Yafirru bidinihi minal fitan, sambil membawa lari agamanya karena takut dengan fitnah. Jika seseorang memang enggak kuat untuk tinggal di satu tempat, segera pindah. Tinggalkan negerimu, tinggalkan daerahmu sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika memang seseorang enggak kuat, enggak mampu lagi untuk menegakkan syariat-syariat, maka segera pindah dari tempatmu, itu lebih baik. Daripada memang di tempat tersebut uangmu banyak, memang di tempat tersebut engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi, akan tetapi wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa kenikmatan dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Kenikmatan dunia ini cuman kesenangan yang menipu. Memang engkau punya pangkat yang tinggi di tempat tersebut, akan tetapi itu tidak akan mengekalkan engkau. Sebentar lagi akan engkau tanggalkan pangkat yang engkau sandang. Memang di tempat tersebut engkau mendapatkan harta yang banyak, tapi takutlah kepada Allah bahwa malakul maut siap untuk menjemputmu dimanapun engkau berada. Saat apapun engkau ada. Sehingga kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bareng-bareng mengamalkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus-menerus bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengulangi kemaksiatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan, bagikan susu yang sudah keluar dari teteknya, tidak akan mungkin selama-lamanya kembali lagi. Ini bentuk dari taubatan nasuha yang semestinya seseorang berupaya dan berusaha. Karena taib yang namanya seseorang itu terancam akan terputusnya taib pintu tobat, sehingga sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan pintu tobat untuk masing-masing kita, secepatnya kita bertobat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terakhir, Bang. Baik. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, atau di dalam hadis tersebut malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya ia belum pernah berbuat baik sama sekali. Hal hadza qaul musallam, apakah ucapan ini selamat, apakah ucapan ini benar? Mungkin sinten sing ajeng jawab niki, yang paling belakang, apakah ucapan ini secara mutlak benar atau ucapan ini bagaimana? Ini ucapan malaikat ini. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Memang tadi gak kita sampaikan. Jenengan, Pak Malori. Wallahu a'lam. Abu Muhammad. Sudah berniat dalam hati. Maksudnya ribun. Yang pertanyaannya, apakah ucapan malaikat ini mutlak benar? Enggak mutlak benar. Sekarang pertanyaannya, salahnya dari sisi mana? Misalnya salah, kan tadi malaikat mengatakan apa, sama sekali belum pernah beramal kebaikan. Dia sudah berjalan menuju tempat yang baik, itu adalah kebaikan. Dia sudah bertobat, yang namanya tobat itu adalah ibadah, yang namanya ibadah itu juga kebaikan. Sehingga taib sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa yang namanya iman itu harus dilandasi dengan amalan. Karena dengan hadis ini sebagian kelompok sesat mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan. Iman itu cukup keyakinan. Enggak ada hubungannya dengan amalan. Buktinya hadis ini sama sekali belum pernah berbuat baik. Akan tetapi dia dianggap iman, bahkan cara tobat dia dimasukkan ke surga. Padahal kalau kita termati bahwasanya dalam hadis ini orang tersebut telah melakukan kebaikan. Dia sudah berniat, dia sudah berjalan, bahkan dia sudah bertobat. Ini adalah kebaikan-kebaikan, ini adalah amalan dan amalan. Kecuali kalau dia disuruh, pergilah engkau dari negeri ini, kemudian dia diam saja, itu lain. Barakallahu fikum. Hadiahnya untuk siapa ini? Katanya 4. Masih 2. Baik. Kemudian ini yang umahat mau hadiah enggak? Baik, pertanyaan yang kedua. Hadis yang kemarin kita baca. Yang kira-kira bisa jawab angkat tangannya. Syarat diperbolehkannya mengusap sandal. Syarat-syarat diperbolehkannya mengusap sandal. Sandal ini apa? Apa syaratnya? Yang pertama telah berwudu sebelumnya dalam keadaan suci, ya boleh. Ini terus yang kedua mengusapnya dari hadas kecil ke hadas besar. Yang ketiga disesuaikan dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Yang keempat apa yang keempat? Masih kurang itu. Jadi syarat-syarat untuk diperbolehkannya mengusap sandal ketika memakai toharoh, yang pertama tadi sudah benar. Yang kedua mengusapnya cuma untuk hadas kecil. Yang ketiga disesuaikan dengan batasan waktu yang telah disyariatkan. Yang keempat sandal itu harus menutupi mata kaki. Ya kan? Karena sebanyakan sandal kan tidak menutup mata kaki. Kalau tidak menutup mata kaki, sebagian ulama mengatakan tidak boleh untuk diusap. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang lain. dalil yang menunjukkan tentang dalil yang menunjukkan tentang wajibnya hijrah yang ada di usul salasa. Pak Isnan, sakit? Apa dalilnya? Dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena di sini tadi kan di antara pembahasannya kan adalah hijrah. Dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tadi dalil yang mewajibkan untuk hijrah itu contoh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu bukan dalil wajibnya hijrah. Yang kita tanyakan dalil wajibnya hijrah. Jadi dengan dalil ini seseorang itu wajib hijrah. Tadi kaget. Ini sudah lewat di usul salasa. Yang lain masih lan. Kenapa? Pertanyaan yang lain. Baik, hadis yang tadi aja. Terjemahkan hadis ayat ini sesuai dengan takdir dan takdirnya, sesuai dengan takdirnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ditakdirkan dengan lengkap. Siapa anjenengan? Yang Allah kehendaki. Gitu tak? Rakuran. Bagi yang Allah kehendaki. Lima yasa, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Masih kurang itu. Kurang sedikit. Sudah benar, cuman kurang sedikit. Lima yasha, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, sekalipun ia tidak bertuhan. Jadi bisa jadi memang dia melakukan dosa besar dan tidak bertobat, tapi karena Allah itu Maha Pengampun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mungkin yang lain untuk besok. Jadi Pak Indrata, oleh nika wau, karena kurang ciri-ciri baik. Hey. Nah, yang kurang kan tadi sana, yang kecil aja sana. Pak Edra tahu lengkap no button. Wah. Jenengan ya kurang tahu, sedikit lah. Jadi baik. Minggu sesok. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ditutup, atau bisa ditutup dulu baru bertanya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.